wa kana min hadihi alla tuhalal qubur. Itu. Itu kan. Nah. Coba tafadhal dibaca. Ya. Ain ainun. Karena hadiru an la tuhana kuburo wa tu'a. Ini jelasnya alaika. Watu to'a. Watu to'a. Ini jelasnya alaika. Wa yutakka'a alaika. Wala tu'udum bihaitu kuburo masajida wa ahyadat wa tana. Wakana yazuru kuburo ashabihi titu'ani lagu wal lahu wa hadhihi hiya ziyaratu allati sannaha rasulullah wa amarahu idza zaruha an yaqulu assalamu alaykum ahla diyari min almu'minina wal muslimina inna insha'allahu bikum rahibuna nas'alullaha lana wa lakum al-afiyata wa kana yaqulu wa yaf'alu idza ziyaratiha min jinsi ma yaquluhu inda solati alaihi. Fa'abal musyrikuna inda solati. Inda solati alaihi. Alaihi. Fa'abal musyrikuna illa du'a'al maiti wal isyroka bihi wa su'alahul hawa'iji wal isti'anatu wal isti'anata bihi wa tawajjaha ilaihi aksar. Hasbuk, hasbuk. Cukup. Ya, sebelum masuk ke salat khauf. Ya, qala rahimallahu taala. Dari mana tadi ayat? Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tuhana al-qubur. Kubur tidak boleh dihinakan, direndahkan. Wa tuqta'a, tidak boleh diinjak. Wa yujlasa 'alaiha, kemudian diduduki. Wa yutakka 'alaiha, kemudian tidak boleh bersandar kepadanya. Ya, enggak boleh dilecehkan, enggak boleh diinjak, enggak boleh duduk di atas, enggak boleh sandar situ. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la ayyajisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabuhu, ya fatuhriqa siyabahu atau fatakhrusu ila jildih khairun min ayyajisa ala khabrin. Ini sabda Nabi. Ya, seorang duduk di atas bara api yang kemudian membakar pakaiannya, ya, maka buat angus sampai kulitnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya. Ini bimbingan Nabi SAW ini menyelamatkan kita dari sikap gulu terhadap kubur. Ya. Perhatikan kata Nabi, wala tu'adzamu bihaitsu yuttakhadhu masajida wa ayadan wa ausana. Juga tidak boleh dituazzam, diagung-agungkan dengan menjadikannya sebagai tempat sholat, tempat perayaan Id, ya, atau dijadikan sebagai berhala. Ya, ini sebagaimana kemarin ya, yang kata Nabi SAW, la'anatullah al-yahud ittakhudhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala inni anhaakum adza. Dilaknat. Bahkan orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, itulah yang kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ahina, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka dilarang dalam Islam kuburan, ya, biasa aja. Enggak boleh direcehkan, tapi enggak boleh diagungkan. Ya kuburan, ya kuburan, sudah selesai. Kuburan orang saleh sama seperti itu aja. Terus berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yazuru qubur ashabihi li du'a ilahu. Rasulullah berziarah ke kuburan para sahabat beliau, kemudian untuk mendoakan mereka, wal istighfari lahum, untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Wa hadhihi hiya ziyaratu allati sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ziarah kubur yang telah disunnahkan, dicontohkan bagaimana sunnahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bimbingan Nabi ziarah kubur. Nabi memang perintahkan, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, maka ya, ziyarahilah. Nah, ini nasikhnya. Dulu larangan ziarah kubur sudah mansukh dengan sabda Nabi fazuruha. Ada tujuannya, kenapa? Fa innaha tudzakkiru al-akhirah. Karena ziarah kubur ialah mengingatkan akhirat. Jadi ziarah kubur itu cuma dua tujuan, enggak ada yang ketiga. Pertama, untuk mengingat akhirat, mengambil pelajaran. Yang kedua, addu'a lil mayyit wassalam alaih, mendoakan mayit dan mengucapkan salam kepadanya. Ini aja. Enggak ada tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga ziarah kubur mau ngapain? Malah mau minta doa ke penghuni kubur. Hanya batil. Ziarah kubur mau ngapain? Berkeyakinan, berdoa di kubur, walaupun berdoa kepada Allah memiliki keutamaan, ini batil, bid'ah. Ya, ngapain datang ke kuburan wali? Berdoanya kepada kubur, syirik akbar. Syirik akbar. Bisa dipahami sini? Ya, berdoa kemana? Kenapa datang ke ziarah kubur? Ya, saya minta kepada Allah dengan perantara si wali. Syirik asghar. Ingat ya, pelajaran kita di Durus Nawakidul Islam, pembagian tawassul, enggak semua syirik akbar. Tapi ada bid'ah, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Kalau mintanya itu ke mayit, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, ampuni aku, kafir, syirik akbar. Tapi kalau ya Allah, as'aluka ya Allah, bijahi Syekh Abdul Qadir Jalani, aku mohon kepada engkau ya Allah, mintanya ke Allah, bukan Syekh Abdul Qadir Jalani, melalui perantara Syekh Abdul Qadir Jalani, bid'ah. Atau minimal ini adalah menghantarkan kepada kesyirik akbar. Nah, sekarang berkeyakinan, berdoa di makam keramat memiliki keutamaan. Berdoanya kemana? Ke Allah. Tawasulnya kemana? Dengan asmaul husna, dengan amal saleh, bukan dengan jah kedudukan syekh. Ini bid'ah, enggak pernah dicontohkan dan hanya akan menghantarkan kepada ya syirik akbar. Nah, berikutnya jadi cuma dua itu aja. Mengingat akhirat, mengambil pelajaran, yang kedua mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Nah, ini ziarah yang sunnah. Kalau ziarah yang bid'ah ya tadi untuk istighosah, tabarruk. Ya, tabarruk. Nah, syekh Kiai Haji Muhajirin Ansar, ya, di buku beliau Misbahul Dhallam, ini syarah Bulughul Maram. Kiai Haji Muhajirin Ansar di kitab Bujanaisnya itu, di buku itu, ini menyatakan di antara bid'ah yang ada ialah usap-usap kuburan, menciumnya, diusap-usap. Itu bid'ah, kata beliau. Ya, beliau ulama Bekasi. Yang memang karya-karya beliau gak ada yang kenal, karena karya beliau gak ada yang bahasa Indonesia. Ya, ulama Bekasi, tapi domisili di Cakung. Karya-karya beliau tebal-tebal, semuanya berbahasa Arab. Ya, dengan berbagai cabang keilmuan. Mau dari balaghah, usul fikih, nahwu, hadis, ya, mantik, ilmu waris, gak ada yang bahasa Indonesia satupun. Nah, yang dicetak oleh Darul Hadis Mesir, ya, Misbahul Dhallam. Syarah Bulughul Maram. Enggak ada ya beliau menulis buku dalam bahasa Indonesia, karena level beliau beda memang ya, level beliau beda. Nah, barakallahu fikum. Nah, beliau menyatakan bid'ah ini. Ya, bid'ah. Jadi tujuannya cuma itu aja. Ya, enggak ada yang lain. Usap-usap kuburan itu bid'ah. Wa amarahum idza zaruha ayyakulu assalamu alaikum. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka para sahabat, apabila sahabat ziarah kubur, agar mengucapkan assalamu alaikum lahad diyar, keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan, minal mu'minin wal muslimin. Ini hanya kuburan yang mukmin muslim yang ya yang kita ucapkan ini. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Nas'allana wa lakum ala afiyata, kami mohon keselamatan untuk kami dan kalian. Nah, ini diantara ini kalau antum ini, kita ini kan di depan kita TPU besar ya. Antum masuk situ ya ucap ini. Terutama yang di depan itu kuburan kaum muslimin. Nah, kalau masuk dari belakang itu kan kuburan kafirin, enggak ada doa buat mereka. Enggak ada doa. Ya, mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, siap-siap jahanam. Enggak ada doa buat mereka. Ngeri ngeliat mereka. Nah, pas masuk ke muslimin, pemakamannya, ah baca ini doa. Assalamualaikum ahlat diyar. Ya, kenapa disebut ahlat diyar? Ya, karena kuburan itu diyar. Dar, jamak dari diyar. Ya, apa? Diyar jamak dari dar. Negeri. Negeri apa? Negeri barzakh. Barzakh itu apa sih? Intidhar, menunggu. Ya, karena kehidupan ini ada tiga. Dunia, barzakh, akhirat. Barzakh yang memisah di antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Utsman bin Affan kalau melihat kuburan nangis. Kalau ditanya, kenapa nangis? Kok diceritain neraka enggak nangis, kuburan nangis? Nah, ini karena kuburan ini barzakh, pos. Siapa yang selamat di kubur, selamat di akhirat. Siapa yang celaka di kubur, ya dan billah celaka di akhirat. Ya. Dan mengimani adanya fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, ini bagian dari beriman kepada hari akhir, kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Salasah Al-Usul. Ya. Ini penting ini. Banyak orang atau sebagian orang dari kalangan Mu'tazilah enggak mau beriman akan adanya adab kubur. Nah, ini ya Mu'tazilah. Aib ya. Jadi kalau antum lewat, ini diapalin doa ini, jangan sampai yang tidak apal. Ya. Nah, kemudian mana lagi? Wa kana yaqul wa yaf'alu 'inda ziyaratiha. Wa kana yaqul wa yaf'alu 'inda ziyaratiha. Dan Nabi SAW biasa ya mengucapkan dan melakukan amal tersebut ketika beliau ziarah kubur. Min jinsi ma yaquluhu 'inda salati 'ala al-mayyit. Ya. Sebagaimana yang beliau katakan, yang beliau lakukan pada mensolati mayit. Ya. Jadi beliau ketika ziarah kubur mayit seperti ketika beliau mensolatkan mayit, mensolatkan jenazah. Ya, yaitu gimana? Allahumma fiillahu Allahumma rahmu wa afihi wa fu anhu wa akrim nuzula. Kemudian apa? Wasi madkhala wa ghsulhu bil ma'i wasalji wal bar. Allahumma naqqihi minadh dhunub wal khataya kama yunqi ath-thawb al abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Ya. Wa idhu min adabil qabr wa min adabin nar. Allahumma la tahrim minna ajrahum. Ya, dan seterusnya dari doa yang diucapkan ketika mensolati apa? Jenazah. Nah. Kemudian fa'aba al-musyrikun illa du'a al-mayyit wal-ishraka bihi wa su'alahu wal-hawa'id wal-isti'ana bihi wa tawajjuhu wa tawajjuha ilaihi. Ya. Ya, sedangkan kaum musyrikun mereka sebaliknya, mereka menolak Kaum musyrikun kalau ziarah kubur enggak mau kayak gitu. Enggak mau. Ya, kaum musyrikun ya, sebaliknya. Itu seperti berbuat apa? Illa du'a al-mayyit. Malah berdoa kepada mayit, minta. Wal isyrak bihi. Malah berbuat syirik di kuburan. Wasu'alahu al-hawaij. Meminta kepada mayit ya, kebutuhan-kebutuhan dia. Wal isti'anata bihi. Isti'anahnya hanya kepada mayit. Dia gombal, dusta ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tawajjuha ilaihi. Ya, di sini. Ya, tawajjuh. Ya, memohon sesuatu pada mayit. Malah bersandarnya kepada mayit. Tawajjuh ilaihi maksudnya al-qasdu ilaihi bi talabi qada'il hawa'ij, itu maksudnya. Yaitu ya, memang niatnya menunjukkan kepada sang penghuni kubur dalam tujuan untuk meminta agar ditunaikan apa yang dia inginkan. Nah, ini musyrikun enggak mau mengikuti sunnah Nabi dalam ziarah kubur. Mereka ganti ziarah kubur dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan maksiat. Mereka tabarruk, mengusap-ngusap kuburan. Ya. Waliyadu billah. Padahal ada cara atau ziarah yang sunnah. Ziarah yang sunnah, masuk kuburan, ya, lepas sendal. Masuk kuburan, lepas sendal pas masuk ke ya, tanah-tanah kuburannya. Baru masuk, ucap assalamualaikum hadiyan minal mu'minin. Ya. Nas'alallahu lana wa lakum minal mu'minin wal muslimin nas'alallahu lana wa lakum alafiyah wa inna insyaallah bikum lahikun. Atau wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alallahu lana wa lakum alafiyah. Itu ada dua riwayat yang boleh dibalik demikian. Ya, mendoakan mayit, ya Allah maghfirlahu wa Allah marhamhu. Menghadap ke kiblat, ini sunnah. Atau datang ziarah kubur mau ngapain? Mau ingat kematian. Sunnah, masyaallah. Lah ini diganti sama mereka. Sama syirik, ngusap-ngusap lah di situ. Nyiram kembang. Ikutin siapa? Yahudi. Pakai baju hitam, pakai kemeja hitam, pakai jilbab hitam, kacamata hitam, payung hitam. Mengapain? Kayak di film-film. Tasyabuh kepada orang-orang Nasrani. Ya. Tasyabuh. Diganti sama mereka. Udah ada bimbingan sunnah. Gampang. Inna hadzihi yusrun. Malah dibuat berat. Diganti sama dia. Ya. Nah, ini. Wabaddal ladina zolamu qawlan ghaira alladhi kila lahum. Ayo diganti ya mereka. Ya dan benar. Kemudian, udah ya, Ainul. Sampai mana lagi sekarang? Wa aqsu hadhihi itu dibaca? Belum. Nah ini sedikit. Coba dibaca. Nugraha. Wa aqsu hadhihi sallallahu alaihi wasallam innahu hadyu tauhidin wa ihsanin lil mayyit wa qala min hadhihi wala ghairihi ma'tuk wa qala min hadhihi anna ahlal mayyiti la yatakallafuna at'ama lin nasi bal amara an yasna'a an nasu lahum mu'aman wa qala min hadhihi tarkul la'i al mayyiti balkana yunha anhu wa yaqulu balkana yanha anhu bal wa yaqulu huwa min Naam. Ya, berikutnya aksu hadihi, kebalikan dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh musyrikin. Fa inna ma huwa hadyu tauhid wa ihsan ila al-mayyit. Yang menjadi bimbingan Nabi adalah tauhid dan berbuat baik kepada mayit. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselisih oleh musyrikin. Nah, dalam berziarah kepada kubur, berziarah ke kuburan, ada tauhid, beristighfar, tarahum, memohon rahmat, ampunan kepada mayit. Dia tauhid ini. Mintanya hanya kepada Allah. Ya, istighfar. Kemudian berbuat baik kepada mayit apa? Mengucapkan salam. Apa lagi? Ya, mendoakan. Mendoakan mereka. Wa kana min hadihi sallam ta'ziyatu ahli mayit. Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakziah. Ya, bertakziah. Kalau bahasa kita apa? Melayat kepada keluarga mayit. Melayat kalau bahasa kita. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ini hak orang yang ditinggalkan. Ya, karena mereka bersedih, tertimpa musibah, maka mereka butuh orang yang memberikan motivasi kepada mereka, ketegaran kepada mereka, meringankan beban mereka dari kesedihan. Ya, kemudian membawakan makanan untuk mereka. Dan kebalikannya, datang ke rumah mayit malah ngarep makanan, ngarep besek, ngarep amplop. Wah, ini kebangetan ini ya. Ya. Nah, ini penting ini. Kita datang ke keluarga mayit, kemudian hibur mereka, ingatkan mereka tentang takdir. Ya, ingatkan kepada mereka tentang takdir. Nah, kita ajarkan kepada mereka ini adalah takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya, ini penting ini. Ini yang dibutuhkan si mayit. Yang pertama dibutuhkan kayak begini. Yang kedua, kalau dia miskin dibutuhkan sokongan bantuan ekonomi. Ya, makanya nanti ya, disebutkan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melayat ke keluarga Ja'far ketika Ja'far wafat di perang. Maka Nabi bersabda, "Isna'u li ahli Ja'farin ta'aban fa innahu qad ja'ahuma yashghulu." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Buat makanan buat keluarga Ja'far. Jadi buat makanan kasih ke dia, jangan nungguin dia buat makanan buat kita sampai ngutang-ngutang lagi. Nah, habisnya gak enak kalau gak begini, ntar dikatain kayak bangkai kucing, kayak bangkai ayam, mati dikubur begitu aja. Lihat. Emangnya ya 3 hari 7 hari itu bimbingan siapa? Ya. Bimbingan siapa? Masya Allah. Nah, ada satu-satu pun ulama ahli sunnah wal jamaah yang menetapkannya. Nah, kemudian walam yakun min hadihi ayyajtami'a lil aza. Bentar dulu ya. Masjidnya ada makan-makannya enggak, Pak? Siapa? Suhaibi? Suhaibi lagi. Dia di sini datang cepat dia. Kalau di istiqomah datangnya telat mulu. Mana lagi tadi? Ini ya. Walam yakun min hadiyah istami'a lil 'azza. Dan bukan dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam berkumpul di keluarga mayit, kumpul-kumpul di situ. Ya, berkumpul membacakan Al-Qur'an la inda qabrihi wala ghairihi, tidak di rumahnya, di rumah duka maupun ya di rumah di kuburan. Ini enggak boleh. Berkumpul ngumpulin makanan, ini bid'ah. Ya. Sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menyatakan, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'ata at-ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah." Ya, kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kami yaitu para sahabat menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah duka membuat makanan di situ setelah dikuburkan itu adalah bagian dari niyahah, bagian dari meratap. Niyahah itu sifat jahiliyah yang kata Nabi, ada empat hal dari perkara jahiliyah yang ada pada umatku, la yatrukuna hunna, yang mereka tidak tinggalkan. Apa itu? An-niyahah 'alal mayyit, meratap mayit. Nah, bentuk meratap dalam mayit, meratapi mayit adalah seperti ini yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini juga dibenci oleh Imam Madhab Asy-Syafi'i di kitab Al-Umm, menyatakan wa ana aqrahul al-ma'tam inda ahli al-mayyit. Ya. Wa aqrahul ma'tam al-jama'ah inda ahli al-mayyit wa in lam yakun lahu buka'u fa innahu yujaddidu al-huzna. Saya membenci kumpul-kumpul di rumah. Saya membenci mahtam, apa itu? Kumpul-kumpul di keluarga rumah duka. Walaupun tidak ada tangisan, karena yang demikian itu hanya akan memperbaharui kesedihan. Ada, khalas. Gak boleh ada kayak begitu. Ya, gak boleh. Nah, ini bagian dari merata. Nah, ini murni bid'ah ya. Gak ada ini khilaf-khilaf. Gak ada khilaf-khilaf. Khilafiyah ini akhi, enggak ada ya khilafiyah antara hak dan batil. Bukan khilaf yang mu'tabar. Kalau khilafiyah iya antara hak dan batil. Antara sunnah dan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada ya kayak gini ya. Madzhab Syafi'i enggak mengenal kayak begini. Yang ada malah mengingkari. Jadi aneh kalau menisbatkan kepada madzhab Syafi'i kayak begini. Ya. Ini aneh. Wa kana min hadihi anna ahlul mayyit la yatakallabuna ta'ama linnas. Nah, perhatikan. Maka di antara petunjuk Nabi SAW juga ialah beliau tidak membebani keluarga duka untuk membuat makanan linnas yang akan dibagikan ke orang-orang. Bal amara ayasna'a an-nas an-nasu lahum ta'aman. Bahkan Nabi sebaliknya memerintahkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin untuk membuatkan makanan kepada keluarga si mayit, jangan sebaliknya. Ya, kata Nabi apa? Ketika keluarga Ja'far tadi wafat, apa ketika Ja'far wafat kata Nabi, "Isna'u li ahli Ja'farin ta'aman." Buatkan makanan buat keluarga Ja'far. Jangan ngarep datang ke sana dapat besek. Ya. Setelah udah selesai tahlil, ya, baca Al-Fatihah, sebagian Al-Baqarah awalnya, tengah depannya dan akhirnya. Kemudian baca sebagian Ali Imran, baca Yasin, ayat kursi, terus akhir Al-Baqarah, terus baca Yasin, baca kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tahlil, la ilaha illallah. Terus doa, habis itu nunggu jeda ngerokok. Dikasih rokok, kopi, jeruk. Pas pulang kode. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiyyin. Wah, udah kode pulang, bawa besek atu-atu. Ustadznya yang mimpin doa, ada amplop. Nah, ada amplopnya. Ada amplopnya. Yang hadir berapa? 100. Nah, bikin 100 besek. Berapa juta itu? Berapa malam itu? Allahu musta'an. Belum nyewa tenda. Belum nyewa tenda. Belum bagiin ke tetangga yang enggak hadir. Habis dia lagi kemalangan. Datang lagi kemalangan berikutnya. Sampai dia ngutang-ngutang dia. Enggak enak. Orang Indonesia ini perasa. Enggak enakan. Enggak enakan. Kan begitu ya. Mainnya perasaan. Nah ini nih yang bahaya ini. Mainnya perasaan. Kadang dia tahu. Itu bid'ah. Ada nih keluarga saya juga. Dia tahu itu bid'ah. Sengaja saya enggak dikasih tahu. Ada... mau ada gituan. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu saya kan, ya jelas. Bid'ah pasti cap begitu kan. Nggak mau kasih tahu. Akhirnya ketahuan sama saya. Saya tegur. Kenapa kayak begitu? Apa kurang? Doain yang udah wafat ini mesti pakai. Memangnya nggak sadar itu bid'ah? Iya, tapi kan gak enak di sini udah kebiasaan. Tuh, orang ngerti aja begitu. Orang udah ngerti aja masih begitu, gak enak. Ya, kebanyakan kita ini gak siap. Gak siap ya berpegang kepada kebenaran walaupun menyelisih banyak orang. Gak siap. Mentalnya gak enakan. Bukan begitu, Arga? Tapi barakallahu fikum. Nah, ini ya. Jangan kebalikannya malah nyusahin si mayit. Kita bikin makanan buat keluarga mayit. Ya. Oh, kalau begitu saya ngadain kenduri kematiannya nunggu sumbangan dari orang aja deh gitu. Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Enggak ada, ini takalluf namanya, malah nyusahin orang. Orang bikin makanan buat mereka, bukan buat dibagiin lagi. Ya. Makanya ketika kita melayat ada tuh kayak baskom di situ yang ditutupin kain, nah, kita masukin amplop duit, nah itu bagus, meringankan beban si mayit. Kan ada tuh baskom ya. Nah ini malah sebaliknya, ngajiin ntar dikasih amplop, datang ngajiin bawa besek atu-atu, menunya kayak menu orang akekah lagi. Nasi, ayam, jeruk, kentang, ya, sambal ati, ya, terus ada acar-acarnya. Masya Allah, ini sepaket berapa ini? 15.000. Hah? Ada aqua gelasnya, 15.000 ini. Terus ada telurnya tuh, telur yang apa? Yang rebus coklat, hitam. Ini berapa? 15.000 minimal. Kasih 100 orang, 1,5 juta tiap malam. Berapa malam itu? Dan juga diantara bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tarkun na'il mayyit. Beliau tidak, dan beliau bersabda, huwa min amal jahiliyah. Itu adalah bagian dari perbuatan jahiliyah. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, iyyakum wa na'ya fa inna na'ya min amalil jahiliyah. Nah. Ya. Kalau penjelasan ulama ikhbaran mautihi ala wajhi tahassur wal jaza. Ya. Mengabarkan kematian tapi dengan bentuk kayak begitu tadi. ya, berduka, berkeluh kesah segala macam. Nah, ya, meratapi dia. Ini ada tradisi orang-orang jahiliyah. Tradisi orang-orang jahiliyah. Masuk salat khauf. Paslan fi hadis sallam fi salatil khauf. Pasal tentang bimbingan Nabi sallam terkait salat khauf. Ya, salat yang dilakukan di saat perang. Masya Allah. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Apa? Si Pikri. Tu'alamu hikmatu naibul fa'il. Hasbuk. Nah, salatul khauf. Khauf di sini maksudnya apa? Khauf di sini bukan ketakutan itu, tapi yang dimaksud khauf di sini adalah didul amni, lawan dari rasa aman. Ya. Maka maksudnya apa? Khauf minal adu. Ya, tidak merasa aman dari musuh. Takut, khawatir akan kedatangan musuh. Nah, ketika datang waktu sholat, di waktu khauf tersebut. Nah, orang yang khaif, yang takut, gimana sholatnya? Nah, ini dibahas di sini. Ya. Baik. Karena sholat tidaklah gugur ketika keadaan demikian sekalipun, takut dari musuh sekalipun, ya, apalagi dalam keadaan aman, dalam keadaan takut aja, ya, tidak gugur kewajiban sholat. Ya. Sholat juga tidak gugur dalam keadaan sakit, apalagi sehat, dalam keadaan safar, apalagi mukim. Nah, ini maksudnya. Ya, di Al-Qur'an dijelaskan di ayat yang panjang ya mengenai salat khauf ini ya, di surah An-Nisa. Ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, qala rahimahullah ta'ala wa abaha Allahu qasra arkan wa adadiha idha ijtama'a al-khawfu was-safaru wa qasra al-adad wahdahu idha kana safaran la khawfa ma'ahu. Nah, sudah datang belum Ainur? Hah? Udah. Oh, ini salat kelompok besok aja deh, atau hari Jumat aja. Nanggung nih banyak. Ya, berarti nanti hari Jumat mengenai salat kaum. Nah, kita berarti nanti langsung ngartiin dulu sampai tadi yang udah dibacain Fikri ya. Nah, subhanak lebih hendik. Shadulah ilah nanti. Ayo makan dulu itu.